Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam digambarkan keadaannya oleh istri tercinta Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu terkait kesungguh-sungguhannya beliau ketika masuk pada 10 terakhir di bulan Ramadan, di mana beliau radhiyallahu ta'ala anha mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yajtahidu fil ashri al awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yajtahid fil ashri al-awakhir, sangat bersungguh-sungguh pada 10 terakhir. Ma la yajtahidu fi ghairihi, suatu hal yang beliau tidak bersungguh-sungguh seperti itu di luar 10 terakhir. Hal ini menggambarkan kepada kita bahwa beliau alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling bergegas dalam mengambil kesempatan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya untuk melakukan amal-amal kebaikan. Fabarakallahu fikum. Karena beliau adalah tauladan kita, panutan kita, kuduah kita dalam semua aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia contohkan. Fabarakallahu fikum. Maka beliau mencontohkan amalan-amalan yang besar yang beliau lakukan di 10 terakhir di bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan. Naam. Sehingga ambil kesempatan yang baik ini. Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa menambah ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini. Di antara amalan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau sangat bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir, di antaranya adalah qiyamul lail. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadar imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang mengerjakan salat pada malam Lailatul Qadar imanan wahtisaba, karena keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni baginya segala dosa yang telah berlalu. Naam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Subhanallah, amalan yang begitu mulia, amalan yang begitu besar yang tidak semua orang bisa melakukannya. Naam, beliau alaihi salatu wasalam ketika masuk 10 terakhir bulan Ramadan, apa? Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, istri tercintanya, istri yang paling dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengatakan syaddami ya mi'zarahu, mengencangkan sarungnya, yakni beliau meninggalkan berhubungan badan dengan para istrinya. Padahal istri beliau berapa? 6. 9 lebih. Kita enggak mampu kelihatannya. 6. Illa man rahimahullah. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati dia, dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah. Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Naam. Wa aiqadha ahlahu, dan juga membangunkan keluarganya, dibangunkan keluarganya agar menghidupkan malam-malam 10 terakhir. Karena pada malam itu, di malam-malam ganjilnya, kebanyakan riwayat menyebutkan turun malam Lailatul Qadar padanya. Naam, fabarakallahu fikum. Sehingga amalan ini, qiyamul lail, menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita apa? Latih diri kita agar terbiasa menghidupkan malam-malam. Karena malam baik untuk apa? Mengutarakan apa yang kita butuhkan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallul arham. Wasallu bil-laili wan-nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, wasallul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Wasallu bil lail wan nasu niyamun. Salatlah di malam hari dalam keadaan manusia tertidur. Tadkhulul jannata bisalamin. Masuklah kamu dalam ke dalam surga dengan keselamatan." Tabarakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa menghidupkan malam adalah amalan yang besar yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan tidak pernah tertinggal. Menghidupkan malamnya dengan apa? Dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu malam. Naam. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan bahwa Rabbuna tabaraka wa taala yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya hina tabqa thulutsul lail al-akhir. Wa fi riwayat li Muslim hina yamdi thulutsul lail al-awwal, wa fi riwayah al-ukhra lahu idza madha syatrul lail aw thulutsahu fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rabb kita tabaraka wa taala, Allah turun ke langit dunia pada setiap malamnya di sepertiga malam terakhir. Dalam riwayat disebutkan ketika sepertiga malam pertama telah berlalu. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan apabila seperdua atau dua pertiga malam telah berlalu. Ini menunjukkan sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni fa astajiba lahu." Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. "Wa man yas'aluni fa u'tiyahu." Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri apa yang dia minta. "Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu." Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan demikian. Fabarakallahu fikum ayyuhal ikhwatu fillah zaniyallahu wa iyyakum. Hidupkan malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan dan lakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabarakallahu fikum. Perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian, wahai kaum muslimun, kepada Allah seluruhnya, supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal lil muttaqina jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wabil asharihum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di dalam taman-taman surga yang terdapat di dalamnya mata air-mata air. Mereka mengambil sesuatu yang diberikan oleh Rabb mereka kepada mereka. Sesungguhnya, sebelumnya di dunia mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Naam, wabil asharihum yastaghfirun. Dan mereka di waktu akhir malam, mereka memohon ampun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal mu'minun, ayuhal muslimun, ayuhal ikhwatu fillah zaniyallahu wa iyyakum. Ciri dari ciri-ciri orang-orang yang beriman. Mereka apa? Di waktu sahur beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan 10 terakhir yang akan kita lewati ini dengan amal-amal kebaikan. Kembali kepada Allah, istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Karena kita apa? Adalah manusia yang banyak sekali melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata. Kita tempatnya kesalahan. Senantiasa berbuat kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang salah, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, fabarakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian juga, amalan-amalan yang dilakukan oleh para salaf di 10 terakhir di bulan Ramadan, mereka banyak bersedekah. Karena sedekah di bulan Ramadan, terkhusus di 10 terakhir, ini memiliki maziyah. Karena termasuk amalan-amalan yang besar. Nah, sehingga mereka para salaf di bulan Ramadan secara umum juga di 10 terakhir mereka sangat-sangat apa? Antusias untuk menginfakkan harta-harta mereka. Karena disebutkan ya dalam sebuah riwayat, afdalus sadaqah sadaqah fi Ramadan. Paling utamanya sadaqah adalah sadaqah di bulan Ramadan. Dan juga disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Wa kana ajwad bil khair min arrihi al mursalah. Dan beliau lebih lagi apa? Dermawannya terhadap kebaikan-kebaikan, ya, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Itu ketika malaikat Jibril datang menyimak bacaan beliau. Na'am, barakallahu fikum. Ini di antara bentuk sedekah adalah it'amut ta'am, memberi makan. Na'am. Dan memberi makan ini tidak dikhususkan kepada fakir miskin. Naam. Umum memberikan makan. Apakah kepada fakir miskin atau kepada orang-orang yang lain. Ya. Naam, tidak dikhususkan. La yushtarat fil mat'am al-fakir. Tidak disyaratkan memberikan makan itu untuk orang fakir. Naam, barakallahu fikum. Dan mereka mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin dan anak yatim dan juga orang-orang yang ditawan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Mereka sambil berkata, sesungguhnya kami memberikan makan ini kepadamu hanyalah karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mengharapkan balasan dan juga ucapan terima kasih dari orang yang diberi. Na'am, barakallahu fikum. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut akan azab Allah Subhanahu wa taala pada hari ketika orang-orang yang berwajah masam itu penuh dengan kesulitan. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum walaqahum nadrata wa surura. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan di hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Wajazahum bima sabaru jannata wa harira. Dan mereka diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran mereka berupa surga dan pakaian-pakaian dari sutra. Fabarakallahu fikum. Ini memberikan makan niatannya adalah untuk liwajhillah, mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Tidak mengharapkan dari orang yang diberi ucapan-ucapan ya terima kasih atau balasan dari mereka, tidak mengharap dibalas. Tabarakallahu fikum. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam memberi. Nah, ini pun amalan dilakukan oleh sebagian salaf atau kebanyakan dari salaf. Mereka apa? Memberikan makan kepada ya orang-orang yang membutuhkan makan, ya apa yang mereka sukai. Na'am, barakallahu fikum. Ini keadaan para salaf, keadaan para salaf. Dan juga mereka memberikan makan untuk takjil, bahasa kita. Na'am, barakallahu fikum. Ya, bahkan ada sebagian di antara mereka, mereka tidak makan kecuali bersama orang-orang ya yang ada. Ketika mereka tidak mendapati orang di rumah untuk makan bersama dia, maka dia akan keluar menuju masjid mencari orang-orang lain untuk makan bersama dia. Fabarakallahu fikum. Ini karena ibadah dalam bentuk memberikan sedekah, yakni it'amut ta'am, ini akan menumbuhkan apa? Kecintaan satu dengan yang lainnya. Dan juga bagi mereka-mereka yang diberikan makanan, hendaknya mereka juga mendoakan kepada orang yang memberikan makan tersebut dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya doa, Allahumma at'im man at'amana wa asqi man asqana. Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberi aku makan, dan beri minumlah orang yang telah memberi aku minum. Doakan mereka. Balas dengan doa-doa kebaikan. Naam fabarakallahu fikum. Juga di antara amalan yang besar yang dilakukan oleh para salaf di 10 terakhir terkhusus adalah al-ijtihad fi qiraatil Qur'an. Bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Qur'an. Wa kasratu qiraatil Qur'an, dan banyak membaca Al-Qur'an. Naam. Bahkan disebutkan bahwa para salaf mereka banyak menghatamkan Al-Qur'an. Naam. Banyak menghatamkan Al-Qur'an. Seperti sahabat yang mulia Utsman ibni Affan radhiyallahu ta'ala anhu menghatamkan Al-Qur'an setiap hari. Sebagian salaf ada yang menghatamkan Al-Qur'an dalam jangka waktu 3 malam. Ada juga yang menghatamkan Al-Qur'an ya 7 malam atau 10 malam. Bahkan disebutkan bahwa Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya, kata beliau, menukilkan ucapan para salaf dan perbuatan para salaf bahwa kanu yaqra'una Al-Qur'an ya, mereka membaca Al-Qur'an di seperti di 10 terakhir di bulan Ramadan itu lebih banyak daripada selainnya. Bahkan beliau sendiri Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan sebanyak 60 kali hatam. Kita satu pun belum. Naam fabarakallahu fikum. Ini menunjukkan lemahnya kita. Lemahnya iman kita, lemahnya pengetahuan kita, lemahnya khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan juga Al-Imam Qatadah, beliau menghatamkan Al-Qur'an 7 hari sekali. Naam. Wa fil ashril awakhir fi kulli lail. Dan di 10 terakhir beliau menghatamkannya pada setiap malam. Naam fabarakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan innama waradan nahyu an qiraatil Qur'an fi aqalli min 3 ala dawamah ala mudawamah ala dzalika. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan adanya larangan membaca Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Ini ala mudawamah, yang berkelanjutan terus 3 hari. Ini ada larangan. Wa amma fil awqat al mufaddalah ka syahri ramadhan wal amakin al mufaddalah ka makkah liman dakhalaha min ghairi ahliha fayustahabbu al ikthar fiha min tilawatil quran igtinaman li fadilatiz zaman wal makan. Adapun pada waktu-waktu yang utama seperti bulan Ramadan dan tempat-tempat yang utama seperti Mekah bagi orang-orang yang memasukinya selain penduduk kota Mekah, maka dianjurkan baginya untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an di ya waktu tersebut atau tempat tersebut. Igtinaman li fadilatiz zaman wal makan, karena mengambil keutamaan zaman dan juga tempat. Naam, wa huwa qaul Ahmad wa Ishaq wa ghairihima minal a'immah. Asalnya ada larangan menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Namun ketika ya seseorang ada pada waktu-waktu yang utama seperti bulan Ramadan atau dia berada pada tempat-tempat yang utama seperti Mekah, maka boleh bagi dia. Bahkan dianjurkan dia untuk memperbanyak qiraatil Qur'an untuk mendapatkan keutamaan waktu dan juga tempat yang dia berada padanya. Barakallahu fikum. Ini keadaan para salaf. Mereka juga luar biasa ketika membaca Al-Quran. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah meminta sahabat yang mulia Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu untuk membacakan Al-Qur'an untuknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada beliau, "Iqra' alayya." Bacakan Al-Qur'an kepadaku. Maka ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Aqra' iqra' alaika wa alaika anzil." Membacakan Al-Qur'an kepadamu sedangkan Al-Qur'an itu turun kepadamu ya Rasul. Faqala inni uhibbu an asma' min ghairi. Aku ingin mendengar bacaan Al-Qur'an ini dari selain aku. Faqala, maka sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu membaca ayat ya surat An-Nisa sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahidan. Bagaimana apabila kami mendatangkan pada setiap umat seorang saksi, seorang syahid, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad atas mereka sebagai saksi. Qala hasbuk hasbuk, maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata, cukup cukup wahai Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlinang air matanya. Naam. Juga ahlu sufah, orang-orang yang hidup di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika itu, sebagian para sahabat, ketika mereka membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, famin hadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Afa min hadzal hadits ta'jabun? Apakah dengan Al-Qur'an ini kalian wahai orang-orang musyrikin mendustakannya? Wa tadhakun, dan kalian tertawa. Wa la tabkun, dan kalian tidak menangis. Ahlu sufah ketika lewat ayat ini, mereka nangis. Dan didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang keadaan mereka, maka Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi mereka dan nangis bersama mereka. Tabarakallahu fikum. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yalijun naru man baka min khasyatillah. Neraka tidak akan menyentuh orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam fabarakallahu fikum. Perbanyak membaca Al-Qur'an dan amal-amal yang lainnya yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga para sahabatnya dan juga ya generasi setelahnya yang mereka mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka hendaknya kita pun berusaha untuk mengikuti apa yang mereka lakukan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setelah keluar dari bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menghidupkan malam-malam ya terakhir bulan Ramadan ini agar kita mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Innallaha la yakhliful miad. Innallaha la yakhliful miad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyelisihi janji. Naam fabarakallahu fikum. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.